اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المجتبى أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu di Masjid Nurul Falah ini dalam satu acara yaitu penggalangan dana untuk Syria yang di sponsori atau yang dilakukan oleh Syam organizer. Kemudian dalam waktu yang sama kita ingin mengetahui tentang ajaran Syiah yang pada masa ini cukup meresahkan, bukan hanya di Timur Tengah dengan kejadian di Syria, tetapi juga di tanah air. Seperti belakangan ini adalah kejadian di Sampang, Madura. Ini sudah sampai ke tahap bentrok fisik. Kita ingin isu ini kita ketahui. Seperti apa sebenarnya? Pada malam hari ini tujuan kita berkumpul di sini adalah mengetahui tentang seperti apa sebenarnya ajaran Syiah ini. Alhamdulillah kita semua telah bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama di majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan adalah amal ibadah yang tinggi nilainya karena berkaitan dengan membentengi akidah Islam untuk diri kita, keluarga kita, dan seterusnya kita harapkan adalah untuk masyarakat kita, khususnya di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau ini. Sebenarnya acara-acara seperti ini sudah banyak dilakukan di kota-kota lain. Di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Solo, di Surabaya, di Makassar, di Balikpapan. Dan sekarang ini kita pula mau melakukan acara yang seperti ini di Pekanbaru, bukan hanya pada malam hari ini saja, tetapi juga kita akan memperhebatnya lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sebabnya adalah ancaman kelompok Syiah ini semakin hari semakin ganas. Hal itu adalah disebabkan karena akidah yang mereka miliki, keyakinan yang mereka miliki. Maka kita mesti tahu seperti apa akidah mereka itu. Karena ramai pada hari ini dari kalangan umat Islam masih lagi memahami bahwasanya Syiah itu adalah bahagian dari umat Islam. Tetapi sebenarnya setelah dibuat kajian dari sisi keilmuan bahwasanya Syiah itu sangat berbeda sekali dengan umat Islam, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah dipaparkan dengan ringkas Maka nanti kami ingin menyampaikan hasil kumpulan dari kesepakatan para ulama yang mengkaji tentang Syiah, khususnya pasca kejadian di Sampang, Madura. Dan di hadapan kita ini ada buku yang diterbitkan oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI. Buku ini akan kita coba untuk memperbanyaknya, kemudian mensosialisasikannya melalui dakwah-dakwah dan ceramah-ceramah. Banyak di antara umat Islam tidak mengetahui perkara ini. Contoh yang terakhir sekali adalah semalam. Semalam itu ada acara, acara hari raya besar Syiah. Kalau umat Islam memiliki hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kelompok Syiah itu memiliki hari raya lebih besar dari Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka memiliki hari raya 18 Zulhijjah, namanya Idul Ghadir, yaitu hari ketika itu kononnya Nabi Muhammad telah berwasiat bahwasanya yang akan menggantikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam kenyataannya adalah yang dipercaya oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya Rasulullah tidak ada berwasiat demikian. Kalaulah ada, tentulah akan dikemukakan, tapi tidak ada yang mengemukakannya. Kemudian terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Bagi kelompok Syiah, tiga orang ini adalah sebagai pengkhianat karena tidak menjalankan wasiat Rasulullah. Maka tadi kita lihat dari paparan, mereka menyebut bahwasanya tiga sahabat utama ini adalah telah murtad dari agama Islam. Mereka menyebutnya sebagai kafir. Maka mereka pun mengkeji dan menghina sahabat-sahabat Nabi. Dan yang paling mereka jadikan sasaran adalah tiga sahabat utama ini. Dan ini juga terjadi di Sampang, Madura. Dan di antara ajaran sesat yang dimiliki oleh Syiah ini adalah selalu mencela sahabat-sahabat Nabi, di antaranya adalah tiga sahabat yang utama. Pada hari raya yang kemarin, hari Sabtu kemarin, hari raya Syiah itu, dihadiri pula oleh seorang budayawan Betawi namanya Ridwan Saidi. Tidak tahu apakah dia ini menyadari atau tidak tentang kelompok Syiah ini. Maka ia pula menyatakan bahwasanya dia menyokong Jalaluddin Rahmat untuk menjadi calon legislatif. Karena nampaknya Syiah ini dia masuk ke dalam apa saja yang dia bisa masuki. Masuk ke birokrasi atau masuk ke DPR legislatif, dan masuk ke mana saja karena mereka mau mengejar kekuasaan. Dan ini sangat berbahaya, sebab yang terjadi di Syria itu adalah Syiah hanya tidak sampai dikatakan 10%. Ada yang mengatakan 15%. Sementara yang banyak adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mereka tanpa merasa bersalah, berdosa, mereka membunuh kalangan Ahlus Sunnah. Karena bagi mereka Ahlus Sunnah itu adalah halal untuk dibunuh. Ini bukan penyampaian dari saya, supaya lebih terarah pembahasan ini. Maka kita baca saja materi dari ajaran sesat Syiah, supaya kita semua mengetahui seperti apa Syiah ini, yang seperti disebutkan oleh Ustaz Roni Chandra tadi, bahwasanya sudah mulai bersarang di Pekanbaru ini melalui buku-buku yang disebarkan, Bahkan tadi saya tanya satu masjid, sudah ada pula orang Syiah sholat di masjid itu. Ciri-cirinya adalah dengan memukul pahanya setelah selesai sholat. Jadi kalau nampak ada orang yang memukul pahanya dua kali setelah selesai sholat, itu adalah Syiah. Tapi dia tak akan berani mengatakan dirinya Syiah, karena dia punya kepercayaan takiyah, yaitu mau melindungi diri, menyelamatkan diri. Tapi kalau sudah kuat dan menguasai, maka mereka ini menindas dan membunuh. Faktanya adalah seperti yang terjadi di Syria. Baik, sekarang ini kita lihat buku ini. Ada dua buku. Ada dua buku yang disebarkan oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Pertama, buku Syiah, yaitu Himpunan Fatwa. Himpunan Fatwa, Pernyataan Ulama dan Publikasi Syiah. Ini yang akan kita baca. Kemudian satu lagi adalah Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi tentang Syiah. Beliau berikan fatwa ini setelah melihat Syiah ini tidak bisa ditolerir lagi. Sebelumnya beliau bertoleransi dengan Syiah, tetapi belakangan ini, karena Syiah ini tidak lagi dipercayai, maka beliau mengeluarkan fatwa, ini dia Syiah. Maka nanti bisa juga banyak buku ini sehingga mengetahui, ini dia pernyataan dari ulama internasional tentang Syiah. Harapan dengan dua buku tentang Syiah ini, kita umat Islam tidak terpedaya lagi kelompok yang menamakan dirinya Syiah sebagai bahagian dari umat Islam. Sebelum ini kita diganggu oleh kelompok yang bernama Ahmadiyah, sekarang pula kita diganggu oleh kelompok yang bernama Syiah. Kita baca satu persatu, karena perkara ini sangat penting sekali. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Roni Chandra, yaitu Majelis Ulama Indonesia MUI sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 1984 tentang bahaya Syiah ini. Ada empat poin penting yang dikeluarkan pada masa itu. Kita baca yang empat itu supaya kita mengetahui tentang perkara ini. Bisa. Bismillah. Tak bisa. Tak keluar dari situ. Bukan yang mic kecil. Pada tahun 1984 sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia fatwa tentang ajaran Syiah ini. ia perlu diantisipasi, yaitu antara ajaran Syiah dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah terdapat perbedaan, yang perbedaan itu tidak akan mungkin dapat menyatukan antara Syiah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian Majlis Ulama Indonesia meminta kepada kelompok Syiah untuk tidak menyebarkan ajaran Syiah itu di tengah-tengah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mulai dari tahun 84 itu fatwa MUI ini tidak diperhatikan, sehingga mereka menjadi lebih berleluasa lagi, bahkan terang-terangan menyebarkan ajaran Syiah. Terakhir sekali, keluarlah buku tentang penyimpangan ajaran Syiah, yaitu beberapa hari yang lalu. Bahkan buku ini masih belum lagi sempat dicetak untuk disebarluaskan. Berarti keadaan sekarang ini adalah sangat kritis sekali. Maka umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti mengetahui tentang kelompok ini. Kita di Pekanbaru hendaknya mesti mengenal pasti siapa-siapa saja yang sudah terkena virus Syiah ini. Karena tanpa kita sadari, seperti yang disebutkan tadi, ada yang mengundang kelompok Syiah untuk datang ke sini dan diberikan peluang berceramah di acara yang acara itu provinsi yang mengadakannya. Oh, ini adalah malapetaka. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita minta supaya acara itu dibatalkan, tetapi tak bisa dibatalkan. Kemudian kita minta jemaah kita untuk tidak menghadiri acara tersebut. Oh, tapi mereka sangat marah kan? Marah karena telah mengganggu acara resmi pemerintah. Nah, berarti mereka ini sudah mulai bersarang di sini. Apabila kita tidak berusaha sungguh-sungguh, maka boleh jadi mereka itu bertapak, kemudian mereka melakukan seperti apa yang mereka lakukan di tempat lain. Jadi sebelum perkara-perkara yang tidak kita inginkan itu terjadi, maka sepatutnya lah kita ini berhati-hati dan berwaspada. Sekarang kita baca, karena waktu kita sangat terbatas, dan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Ini keputusan fatwa MUI Jawa Timur yang menghasilkan fatwa ini bukan sembarang orang, yaitu para ulama di Jawa Timur. Dan kita tahu di Jawa Timur itu banyak para ulama dari kalangan pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Mereka menyimpulkan langsung saja, setelah menelaah kitab yang menjadi rujukan dan fahaman Syiah. Ini berkaitannya dengan materi ajaran Syiah itu sendiri, yaitu di antara kitabnya Al-Kahfi, Tahdzibul Ahkam, Al-Istibsar, Man La Yahdzurul Faqih, buku-buku Syiah yang lain seperti Biharul Anwar, Tafsir Al-Qumi dan lain sebagainya. Berdasarkan kitab-kitab tersebut, dapat diketahui adanya perbedaan yang mendasar dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian luas, tidak saja pada masalah furu'iyah, tetapi juga pada masalah usuliyah, yaitu masalah pokok dalam ajaran Islam. Di antaranya, hadis menurut faham Syiah berbeda dengan pengertian Ahlus Sunnah. Menurut Syiah, hadis meliputi af'al, akwal dan takrir yang disandarkan tidak hanya kepada Nabi Muhammad tetapi juga kepada imam-imam Syiah. Jadi kalau imam yang 12 yang disebutkan tadi sudah mengatakan satu perkataan, kedudukannya sama dengan hadis. Berarti imam yang 12 itu adalah juga maksum. Dalam akidah Ahlus Sunnah, yang maksum itu hanyalah Nabi saja, Rasul saja. Sementara lain dari Nabi dan Rasul tidaklah maksum. Tapi mereka memaksumkan imam yang 12. Ini perbedaan akidah. Faham Syiah meyakini bahwa imam-imam adalah maksum seperti para Nabi. Kemudian faham Syiah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan imamah termasuk masalah akidah dalam agama. Jadi karena mereka memasukkan imamah, menegakkan imam, imam mereka yang 12 ghaib, menghilang. Kemudian dalam akidah Syiah, setiap waktu itu mesti ada imam yang memimpin, sementara imam yang ke-12 menghilang. Maka dilahirkanlah satu akidah baru, yaitu ada yang menggantikan imam yang hilang. Yang menggantikan imam yang hilang itu adalah al-faqih, seorang yang tahu, yang tahu tentang agama secara mendalam. Nah, Imam Khamenei itu adalah al-faqih yang menggantikan kedudukan imam 12 yang menghilang itu. Imam ke-12 yang menghilang. Maka kedudukan Imam Khamenei itu adalah sama seperti imam yang 12 yang perkataannya tidak boleh disanggah. Berarti karena ia adalah imam, dan imam 12 itu menjadi kepercayaan di Iran. Iran itu Syiahnya adalah Syiah 12 imam. Maka berarti karena keimaman itu adalah wajib hukumnya, karena berkaitan dengan akidah, bermakna dunia ini akan diperintah di bawah Iran. Maka Syiah-Syiah yang ada di seluruh dunia akan merujuk kepada Iran. Dan ini mesti diantisipasi, mesti diwaspadai. Maka sekarang apabila terbit satu buku, yaitu buku Syiah dan Zionis Bersatu Menghentam Islam, maka adalah lebih mudah untuk memahaminya apabila kita melihat kajian yang berkaitan tentang kepercayaan Syiah. Berikut lagi, ini mau melihat siapa Syiah. Faham Syiah mengingkari otentisitas Al-Quran dengan mengimani adanya tahrif dalam Al-Quran. Di dalam kepercayaan Syiah, Al-Quran yang ada di tangan umat Islam itu tidak sempurna. Al-Quran yang ada di talangan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sudah ada yang dirubah dan kurang. Bagi mereka ada namanya Mushaf Fatimah, itulah yang sempurna. Bermakna mereka tidak mempercayai tentang Al-Quran yang ada di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini disebutkan dalam kitab Usulul Kafi, juz yang pertama, halaman 284, dalam rujukan Syiah. Ini juga disebutkan pada juz yang kedua, halaman 284 dan 285, riwayat dari Abi Ja'far. Kemudian juga dalam Usulul Kafi, juz yang kedua, bab An-Nawadir nomor 28. Ini rujukan mereka. Ini kajian ilmiah. Kemudian fahaman Syiah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran ada lagi. Jadi Al-Quran itu tidaklah seperti yang ada di tangan umat Islam, tapi ada lagi, Al-Quran itu turun ke Fatimah, dan itulah yang disebut sebagai Mushaf Fatimah. Ini disebutkan dalam Usulul Kafi, juz yang pertama, halaman 296, kemudian juga halaman 290. Berikutnya lagi, Syiah banyak melakukan penafsiran Al-Quran yang mendukung faham mereka, antara lain melecehkan sahabat Nabi. Misalnya penulis tafsir Al-Qumi. Tafsir Al-Qumi ini tafsir yang menjadi rujukan kelompok Syiah. Menafsirkan kalimat dalam surah Al-Hajj ayat 52. Ini tafsiran sesat Syiah terhadap Al-Quran. Al-Qasyaitanu fi umniyatihi. Syaitan itu telah melemparkan angan-angan. Kepada siapa? Kemudian diberikan tafsir kepada Abu Bakar dan Umar. Kita lihat penyesatan dilakukan. Syiah meyakini bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Rasulullah, kecuali 3 orang. Ini disebutkan dalam kitab Biharul Anwar, juz yang ke-22, halaman 333. An Abi Ja'far qala, dari Abu Ja'far dia berkata, kana an-nasu ahlur riddah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia telah murtad setelah Nabi, wa alihi illa thalatha, kecuali tiga orang. Fakultu wa min ats-tsalatha, kemudian aku pun bertanya, siapa yang tiga orang itu? Faqala al-Miqdad bin al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Fasir al-Farisi. Lain dari itu semuanya murtad. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, semua masuk neraka karena telah murtad. Ini dalam kitab Biharul Anwar, kita rujukan mereka. Faham Syiah meyakini bahwa orang yang tidak mengimani terhadap imam-imam Syiah yang 12 itu, yang tidak percaya kepada imam yang 12 adalah kafir. Jadi siapa yang mengkafirkan ahlu sunnah wal jamaah? Syiah. Berikutnya lagi, ini disebutkan dalam kitab Biharul Anwar juz yang ke-23 halaman 390. Silakan rujuk nantinya. Berikutnya, faham Syiah melecehkan sahabat Nabi termasuk Abu Bakar dan Umar. Ini sudah kita sebutkan rujukannya yang dijadikan tambahan dari rujukan yang sebelumnya adalah Syarah Az-Ziyarah Al-Jami'ah Al-Kabirah juz yang ketiga halaman 156. Kemudian juga kitab Raudhatul Kafi halaman 198. Kemudian Kashful Asrar wa Tabri'atul A'immatil Athhar halaman 84. Berikutnya lagi, fa'am Syiah meyakini bahwa orang yang selain dari Syiah adalah keturunan pelacur. Ini disebutkan dalam kitab Raudhatul Kafi halaman 227 nomor 341. Ini bukan tuduhan ya, ini dari kitab rujukan. Maka kita tidak menyampaikan langsung, kita ini membaca saja. Ini adalah hasil dari himpunan kajian Majlis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Maka Majlis Intelektual Ulama Muda Indonesia mengharapkan supaya MUI-MUI yang ada di provinsi-provinsi lain mengikuti jejak provinsi, mengikuti jejak MUI Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau di Jawa Timur itu sudah memfatwakan sesat ajaran Syiah, kita ingin MUI Provinsi Riau ini juga memfatwakan sesat ajaran Syiah untuk di Riau. Kalau tak dapat di Jakarta, di Riau ini sajalah. Ada orang MUI yang hadir di sini? Tak ada, sampaikan kepada mereka nanti. Berikutnya lagi, fa'am Syiah membolehkan bahkan menganjurkan praktek nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak sebulan, dua bulan, setelah itu diceraikan. Ini disebutkan dalam kitab Furu'ul Kafi juz yang ketiga halaman 455, yang berbahasa Arabnya ada di sini. Kalau kita baca nanti bertambah panjang pembahasan kita ini. Yang penting sekarang ini dapat pengetahuan, oh rupanya dari sisi keilmuan mereka ini bermasalah. Kesimpulannya, dari ajaran-ajaran yang mereka miliki, mereka ini adalah kelompok yang memiliki ajaran sesat. Kemudian berikutnya lagi, di dalam kitab Biharul Anwar juz yang ke-27 halaman 231, ajaran Syiah menghalalkan darah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang terjadi di Syria itu tidaklah mengkagetkan kita. Apa sebab? Sebagai pengamalan dari ajaran yang mereka miliki. Berikutnya lagi, ajaran Syiah melecehkan Nabi dan Ummul Mukminin. Ini disebutkan dalam kitab Kashful Asrar wa Tabri'atul A'immatil Athhar halaman 24 hingga 25. Saya baca ini dalam bahasa Arabnya supaya mengetahui seperti apa mereka menulis tentang Nabi dan tentang istri Nabi, khususnya adalah Aisyah dan Hafsah. Bahasa Arabnya, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi labuda ayyadkhula farjahu an-nar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mesti kemaluannya itu masuk ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Li'annahu wati'a ba'dal musyrikat. Karena kemaluan Nabi itu telah masuk ke dalam tubuh wanita-wanita musyrik. Yuridu bidzalika zuwajuhu min Aisyah wa Hafsah. Yang dikehendaki adalah wanita musyrik itu, yang dimaksudkan adalah Aisyah dan Hafsah. Dua istri Nabi. Ini disebutkan dalam kitab Kasful Asrar wa Tabri'atul A'immatil Athhar. Halaman 24 dan 25. Berikutnya lagi, ajaran Syiah juga mempunyai doktrin tinah, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa dalam penciptaan manusia ada unsur tanah putih dan tanah hitam. Pengikut Syiah tercipta dari unsur tanah putih, sedangkan Ahlus Sunnah berasal dari tanah hitam. Para pengikut Syiah yang tersusun dari tanah putih, jika melakukan perbuatan maksiat, dosanya akan ditimpakan kepada pengikut Ahlus Sunnah yang tersusun dari tanah hitam. Sebaliknya, pahala yang dimiliki oleh pengikut Ahlus Sunnah akan diberikan kepada pengikut Syiah. Doktrin ini merupakan doktrin yang tersembunyi ajaran Syiah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Kafi, juz yang kedua, kitab Al-Imam, bab tinat al-mu'min wal-kafir. Apa yang difahami dari penyampaian ini? Buat kesimpulan. Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur sudah buat kesimpulan. Kita yang hadir ini, buat kesimpulan. Kemudian berikutnya lagi, ini khusus untuk yang terjadi di Sampang. Nah, ini boleh dibaca sendirilah, terlalu panjang untuk dibahaskan. Kemudian Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur mengingat firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 177, surah Al-Qamar ayat 49, surah Al-Hijr ayat 9, surah Al-Fath ayat 29, surah At-Taubah ayat 100, kemudian hadis-hadis marfu dari Rasulullah disebutkan di sini satu persatu, kemudian pendapat para ulama memutuskan. Nah, ini yang penting, ini memutuskan ini. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan mui-mui daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syiah, khususnya Imamiyah Itsna Asyriyah. Kalau disebut Imamiyah Itsna Asyriyah, yaitu yang berimam dengan 12 imam, ini adalah yang berkuasa di Iran sekarang ini. Dan ajaran ini yang masuk ke Indonesia. Atau yang menggunakan nama samaran Madhab Ahlul Bait dan semisalnya, serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah adalah sesat dan menyesatkan. Itu kesimpulan. Yang kedua, memutuskan yang kedua, menyatakan bahwa penggunaan istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syiah adalah bentuk pembajakan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membajak nama Ahlul Bait untuk membenarkan diri. Merekomendasikan, ini mau kita sampaikan supaya kita dapat mensosialisasikan fatwa MUI. Merekomendasikan kepada umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran Syiah, khususnya Imamiyah Itsna Asyriyah atau yang menggunakan nama samaran Madhab Ahlul Bait dan semisalnya. Kedua, kepada umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan, yaitu anarkisme, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam. Jadi kita pendekatan kita bukan anarkis, tetapi adalah dakwah, dakwah, dakwah. Kita menyelamatkan mereka. Karena ramai dari kalangan pengikut Syiah itu, mereka tak tahu sudah jadi Syiah saja. Karena tertipu dan terpedaya. Seperti apa saja cara-cara mereka mensyiahkan Ahlus Sunnah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran fahaman Syiah di Indonesia. Karena penyebaran faham Syiah di Indonesia dan pendukungnya yang penduduknya berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Kemudian ada lagi yang berikutnya. Ini ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan 27 Safar 1433 Hijriah. Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Samad Bukhari. Selesai sudah penyampaian tentang Syiah. Masih ada yang ragu-ragu? Atau sudah yakin? Kalau sudah yakin, selesai pengajian. Habis sudah. Ini fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Panjang sekali fatwa beliau, tetapi saya baca akhirnya saja sebagai penutup kata dari beliau. Setelah menerangkan tentang Syiah, khususnya adalah Syiah yang ada di Iran itu, memang benar tidak mungkin kita akan bersatu. Ketika saya mengatakan Abu Bakar, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhu, kan selalu kita menyebut, kalau sebut nama sahabat kita akan menyebut radhiyallahu anhu. Umar, kita menyebutnya radhiyallahu anhu. Sedangkan Syiah berkata Abu Bakar, semoga Allah melaknatnya. Mungkin akan bersatu? Tak akan mungkin. Mereka akan mengatakan Umar, semoga Allah melaknatnya. Ingat, alangkah besarnya jurang perbedaan antara kalimat semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya dengan kalimat semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Ungkapan yang seperti ini memberikan isyarat yang jelas bahwasanya berhati-hati dengan kelompok Syiah ini. Itu dari kalangan para ulama. Berikutnya lagi, kita akan baca di sini strategi-strategi Syiah di dalam mempropagandakan ajaran Syiah. Pertama, ini supaya kita berhati-hati dan berwaspada. Pertama, ini 5 tahapan aliran Syiah dalam menyebarkan ajarannya. Pertama, membangun keyakinan bahwa Iran dan Hizbullah, Lebanon lah pihak satu-satunya yang melawan Amerika dan Zionis. Ini yang banyak membuat umat Islam tertipu dan terpedaya. Kita marah kepada Zionis, kita marah kepada Amerika. Siapa di antara umat Islam itu yang berani melawan Amerika dan Zionis? Lebanon dengan Iran. Ini digunakan untuk propaganda bahwasanya hanya Syiahlah yang memperjuangkan agama Islam ini. Ini banyak yang tertipu terpedaya ini. Yang kedua, mengeksploitasi peristiwa Karbala, yaitu dengan bersikap berlebih-lebihan untuk menarik simpati kalangan awam agar membenarkan kelompok Syiah. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dizalimi, dianiaya. Sampai di Pariaman itu ada acara hidup Husain, tetapi sudah dipindah ke bahasa Minang, Oya Husain. Kemudian dilestarikan sebagai budaya tempatan, padahal itu adalah ajaran Syiah. Yang ketiga, mengedepankan penggunaan akal, logika dan nalar serta argumen bersifat politik dalam beragama, terutama dalam meriwayatkan pemerintahan era Muawiyah. Yang keempat, menggiatkan studi kritis terhadap hadis-hadis Ahlus Sunnah, khususnya Bukhari dan Muslim, bahkan hingga riwayat sejumlah sahabat, teristimewanya Abu Hurairah dengan berbasiskan logika dan nalar politik. Tujuannya adalah untuk mengenepikan hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima, mencela istri-istri Rasulullah dan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini dilakukan oleh kelompok Syiah yang ada di Sampang ini. Ini lima strategi yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Baik. Pada acara kemarin, terakhir sekali untuk memberikan fakta. Acara kemarin, hari Sabtu kemarin, ketika mereka mengadakan Idul Ghadir yang diminta oleh Majlis Ulama Indonesia kepada kepolisian supaya tidak memberikan izin, tetapi tetap juga diberi izin dan acara itu berlangsung. Pada acara tersebut, di depan pintu masuk acara dijual banyak buku-buku tentang Syiah. Satu lagi, dijual juga batu Karbala dari Irak dan Iran. Tahu batu Karbala? Kalau tadi melihat cara solatnya orang Syiah, di depannya itu ada batu. Mereka akan bersujud ke batu tersebut. Nah, batu itu adalah batu Karbala. Maka kalau melihat ada orang yang menyimpan batu di sakunya, kemudian dia keluarkan ketika solat, kemudian dia bersujud ke batu tersebut, ini adalah pengikut Syiah. Bagaimana caranya? Pukul dia? Jangan, itu anarkis namanya. Maka sampaikan kepadanya tentang ajaran Syiah itu adalah ajaran yang sesat. Nanti ditanya di mana kesesatannya? Mari sini. Maka kita bawa. Kemana bawa? Bawalah ke para ustaz yang bisa menceritakan tentang kesesatan Syiah itu. Kalau kita tak mampu untuk menyampaikannya sendiri, kalau mampu, bagus sekali. Bacalah buku-buku tentang kesesatan ajaran Syiah itu, sehingga kita sendiri bisa untuk menjawab. Kemudian di acara yang semalam itu, tanpa sengaja terbongkar kedengkian mereka terhadap sahabat Nabi, yaitu tiba-tiba muncul saja slide di acara tersebut yang isi slide itu adalah mencela sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ketahuan bahwasanya mereka ini betul-betul memendam kebencian kepada para sahabat. Maka ini membuktikan bahwasanya kelompok ini, maka para ulama yang mengetahui perkara ini, bahwasanya ini adalah kelompok yang sangat berbahaya sekali, mengatakan jangan katakan Syiah itu sebagai sebagian dari kalangan umat Islam, tetapi katakan Syiah itu adalah ajaran sesat yang tidak sepatutnya mereka itu menamakan diri sebagai umat Islam. Tidak sepatutnya mereka itu menamakan diri sebagai umat Islam. Alhamdulillah di Malaysia penanganan Syiah ini sangat hebat sekali. Ada penangkapan-penangkapan dilakukan di Kedah, di Selangor. Rupanya mereka melakukannya di tempat-tempat yang tersembunyi, yaitu di premis-premis seperti di ruko, kemudian mereka kunci dari depan, kemudian mereka pastikan tidak diketahui oleh orang di luar sana. Rupanya di dalam mereka mengadakan majlis ilmu secara sembunyi-sembunyi. Nah, kelompok Syiah itu juga pada masa sekarang ini mereka melakukan pengajian sembunyi-sembunyi. Ada kalanya majlis ilmu yang mereka lakukan itu malam hari, jam 11, jam 12 baru mereka adakan. Dan biasanya dari rumah ke rumah, dan orang lain tak boleh masuk kecuali setelah dipastikan orang itu adalah aman dan selamat bagi mereka. Biasanya kalau pengajian itu tersembunyi, tertutup-tutup dari orang lain, maka biasanya ajaran yang seperti itu adalah ajaran sesat. Maka jangan masuk ke kelompok yang seperti itu. Ini sekedar penyampaian tentang kelompok Syiah ini dari dua buku. Pertama, buku tentang sesat ajaran Syiah dan ajaran ini menyesatkan umat Islam, yaitu dari Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur. Kemudian satu lagi adalah dari fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dan masih lagi banyak fatwa-fatwa ulama yang lainnya, yaitu seperti para ulama kita yang silakan lihat di internet kalau mau mengetahuinya, betapa banyak fatwa telah dikeluarkan tentang kesesatan kesesatan Syiah. Tinggal lagi sekarang ini, pertama apa yang mau kita lakukan setelah mengetahui perkara ini? Pertama, kita berharap MUI Provinsi Riau untuk mengikuti langkah MUI Provinsi Jawa Timur, yaitu mengharamkan Syiah di Riau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kepada pemerintah melalui Kementerian Agama supaya mewaspadai orang-orang Syiah yang mempropagandakan ajaran Syiah. Kemudian yang ketiga, kita berharap ada satu lembaga yang memang bekerja untuk mengantisipasi meluasnya ajaran Syiah ini. Kalau seperti Ustaz Roni tadi, ini adalah atas inisiatif sendiri saja, pergi ke sana kemari, sana kemari. Kemudian kita diberikan data yang sedemikian rupa. Terkejut atau tidak? Rupanya dia bukannya jauh dari kita, rupanya di tepi kita rupanya. Jangan sudah terjatuh baru tertengadah. Jangan. Maka kita ini berhati-hati sebelum kita mendapatkan musibah seperti yang berlaku di tempat-tempat lain. Kita harap ada lembaga ini yang terus bergerak untuk mengantisipasi meluasnya ajaran Syiah khususnya di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau ini dan di Indonesia umumnya. Cukup penyampaian kami sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah melalui penyampaian ini dapat memahami dengan mudah siapa itu Syiah dan seperti apa itu ajaran dan keyakinan Syiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kami kembalikan ke protokol pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.